Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhaladzina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadith kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu nabiyina Muhammadin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dan kita rasakan semuanya. Tentunya dengan bifadlillahi wa taufiqi wa taufiqihi wa inayatihi, sehingga kita bisa terus berupaya untuk pelajari bahasa Arab, terus semangat dan juga terus tanpa lelah memiliki kemauan yang membaja ya, sebagai seorang thalabul ilmi, untuk kita perlahan-lahan ya, setahap demi setahap, lembar demi lembar, membahas faedah-faedah ilmu yang bisa membuat kita menjadi mengerti ya, insyaallah. Dalam hari ini adalah kitab yang kita pelajari, ini Durusulullah ya. Seingat Anda terakhir itu pelajaran 23 ya. 23, tapi sebenarnya sudah masuk tamrin kan? Sudah masuk tamrin berapa nih? Tamrin 2 ya, masuk tamrin 2 ya. Ya, ini mungkin seingat Anda itu. Karena tamrin 2 itu agak panjang, 20 kalimat ya, ada 20 kalimat yang mesti kita baca. Tapi kalau misalkan ragu, kita mulai saja, sebab misalnya pelajaran 23 ini sedikit, dan ini materi dalam pelajaran 23 merupakan penerapan dari pelajaran sebelumnya. Yang di pelajaran 22 tentang isim atau al-mamnu minas sharaf atau isim ghairu munsharif ya, isim al-ismu ghairu munsharif. Untuk menyingkat waktu, kita mulai saja. Kita baca seperti biasa di awal, dimulai oleh atau di dalam buku ini dengan muhadasah ya atau muhawarah, percakapan. Percakapan di sini baina al-mudarris, antara mudarris Pak Guru, wa baina Ahmad ya, wa baina Abbas wa Hamid summa man Muhammad. Baik, kita baca lagi atau kita baca bersama. Ad-darsus salisu wal ishruna. Ad-darsus salisu wal ishruna. Ya. Pelajaran ke-23 ya. Pelajaran ke-23. Gitu. Baik. Nama-nama orang yang berbicara enggak usah kita baca ya. Kita langsung baca yang isi pembicaranya. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Masmuka? Masmuka. Ismi Ahmadu. Ismi Ahmadu. Min aina anta? Min aina anta. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Indi sab'atu dafatira. Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Liman hiya? Hati ya ustadu. Hada li. Hada li. Wahada li Muhammadin. Wahada li Muhammadin. Wahada li Hamidin. Wahada li Hamidin. Wahada li Ibrahima. Wahada li Ibrahima. Wahada li Utsmana. Wahada li Utsmana. Wahada li Yusufa. Wahada li Talhata. Wahada li Yusufa. Wahada li Talhata. Naam. Ahada kitabuka ya Muhammadu. La hadha kitabu Hamzata. Aina Aliun ya ikhwanu? Aina Aliun ya ikhwanu? Zahaba ila Riyadi. Zahaba ila Riyadi. Wa aina Ya'qubu? Wa aina Ya'qubu? Zahaba ila Makkah. Zahaba ila Makkah. Aina Ishaqu? Aina Ishaqu? Kharaja ila al-Mudiri. Kharaja ila al-Mudiri. Mata kharaja? Mata kharaja? Kharaja qabla 5 daqa'iq. Baik. Nah, ini percakapan yang kalau kita perhatikan sesak dengan seksama, maka di situ ada kata-kata yang dibaca tanwin, ya, ada yang dibaca dengan tanwin, ada yang dibaca dengan tidak tanwin. Ada yang tanwin itu misalkan un, ya, ada yang cuman u, ya gitu ya. Ada yang cuman ada yang dibaca fathah, dan ini ada maksudnya semua. Ya, dalam bahasa Arab keistimewaannya itu, ya, tolak ukur seseorang itu mengetahui, ya, bacaan-bacaan ini, apakah un, apakah u, apakah a, ya, apakah i, gitu ya, kasroh, kenapa? Akhirannya, terutama di akhiran, ya, ini terutama harokat di akhir katanya ini, itu berarti menunjukkan dalam atau dangkalnya ilmu seorang, ya, tidak terlepas dari seorang yang namanya ustadz misalkan, apakah dia seorang thalabul ilmi, penuntut ilmu, ya, ataupun thalibah, ya, thalibah, penuntut ilmu yang perempuan, pelajar perempuan, atau ustadz atau ustadzah atau mubalig atau mubalighah, ya, atau syekh bahkan, ya, tolak ukurnya dari sini dalam masalah kemampuan dia membaca kitab, ya, membaca kitab. Lebih daripada itu berkata-kata lebih sulit daripada membaca, ya, karena berkata-kata itu biasanya dibutuhkan, ya, ini buah pikir yang spontan, apakah dari ayat-ayat yang keluar atau dari hadis yang disampaikan atau dari kalam ulama yang dia hafal, maka ini tolak ukurnya di sini. Maka kalau kita baca kitab, minimal baca jangan salah bunyi atau jangan salah ucap. Ini bahaya gitu ya. Karena gara-gara satu harakat ini salah, bisa hukumnya keluar dari tujuannya. Ya, bisa melenceng dari yang dimaksud. Nah, jadi itu. Itu nanti antum bisa buktikan ucapan aneh ini. Ya, gara-gara satu harokat yang mestinya dia dibaca oh jadi A misalkan, itu bisa hukumnya beda nantinya. Bisa hukumnya beda. Ya, itu kalau antum misalkan membaca dalam pelajaran fikih misalkan, fikih atau hadis, itu jadi ikhtilaf para ulama itu. Itu sudah biasa. Mereka ada satu dalil kemudian sudut pandangnya beda-beda. Ya, sudut pandangnya berbeda. Ikhtilaf para ulama bahkan di tingkat para imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti itu. Ya. Baik, kita kembali ke pembahasan. Dari pembahasan ini, insyaallah sebenarnya sudah disampaikan mana yang susah, ya, atau mana yang sulit gitu. Contoh di sini dari awal, ya, ana talibun jadidun, enggak ada masalah. Tetapi ketika poin berikutnya atau kalimat berikutnya ismi Ahmadu. Nah, di situ kenapa enggak Ahmadun? Karena ya, ghairu munsharif. Kemudian ana min Pakistana. Ah, di situ bukan min Pakistanin. Bukan min Pakistanin, tetapi min Pakistana. Kenapa? Sama, ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif. Tidak bisa ditanwin. Ini pembahasannya berkait dengan pelajaran sebelumnya, di mana pembahasan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Nah. Indi sab'atu dafatiro. Nah, itu ya. Ketika ada yang membaca sab'atu dafatirin, salah. Ya, salah. Karena dafatira ini termasuk juga isim ghairu munsharif jamak. Jamak taksir dan dia isim ghairu munsharif. Berikutnya, di sini ada perbedaan, ada berbagai macam bunyi. Berbagai macam harokat. Yang tentang masalah hadza, ya. Hadzali, ini milik saya. Wahadzali Muhammadin, lihat situ kasroh atau tanwin. Wahadzali Muhammadin, wahadzali Hamidin. Tapi berikutnya nih. Wahadali Ibrahima. Nah, jadi fathah. Kalau yang sebelumnya li Muhammadin, li Hamidin, tapi di sini li Ibrahima. Kenapa? Sama ghairu munsharif. Li Utsmana sama, itu juga ghairu munsharif. Li Yusufa sama ghairu munsharif. Li Talhata. Jadi Ibrahim, Utsman, Yusuf, Talhah itu tidak bisa ditanwin. Tidak bisa ditanwin, ya. Baik. Ini mamana sab'atu dafatirah. Indi sab'atu dafatirah, saya memiliki tujuh buku tulis. Ya. Saya memiliki 7 buku tulis. Atau pada saya, kata Pak Guru, ada pada saya 7 buku tulis. Liman hiya, milik siapa ini? Milik siapa buku ini? Nah, dirinci sama Mu'abbas. Pertama dia bilang, hati ya Ustaz, kemari, kemarikan ya Ustaz. Jadi, perlihatkan kepada saya, wahai Ustaz. Kemudian dia sama Abbas itu diperiksa. Hadali, wahadali Muhammadin, wahadali Hamidin, wahadali Ibrahim, wahadali Uthmana, wahadali Yusufa, wahadali Talhat. Nah, itu ternyata bukunya teman-temannya. Yang lainnya, insya Allah, tidak mudah. Mudah insya Allah, ya. Misalkan, Mata kharaja kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Memana kharaja qabla khamsi daqa'iqa? Iya, dia sudah keluar 5 menit yang lalu. Nah, ini juga daqa'iqa itu juga sama, termasuk isim ghairu munsharif, ya. Isim ghairu munsharif. Ada beberapa kata yang asalnya dia munsharif, ya, ketika dijamakkan menjadi ghairu munsharif, ya. Seperti ini daqa'iq. Daqa'iqa itu jamak. Apa mufradnya? Mufradnya adalah daqiqatun, daqiqah. Artinya menit, ya. Daqiqat itu artinya menit, daqiqah. Daqiqatun. Ini artinya menit. Daqiqah. Ketika jamak daqa'iq, jadi menit-menit. Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Dia sudah keluar sebelum atau 5 menit yang lalu, ya, bukan sebelum. Dia sudah keluar 5 menit yang lalu. Baiklah, mudah-mudahan wadih, jelas, ya, apa yang kita baca bersama tadi. Sekarang kita beralih setelah, ayo coba, Mas Anas, sebelumnya ada pertanyaan yang lain, misalnya ada yang belum betul ditanyakan. Indakumus soal, ada pertanyaan tidak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita praktek baca satu-satu, ya. Kayaknya nggak ada pertanyaan, coba antum akhi dari awal. Satu orang satu kalimat, ya, satu percakapan, tahodoh, gantian semuanya. Min aina anta ya akhi? Betul. Bukan min. Enggak ada ainanya di situ. Kau itu nambahkan aina. Iya, bukan min. di sini ainanya enggak ada. Kok ditambah-tambahin? Coba ulangi. kemarin. Sambil jalan, ya, bisa, ya. Iya. Baik, coba ulangi, jadi jangan min aina, kata ainanya. La tazid, ya, jangan tambah-tambahin. Baik, tafadhol. Man anta ya akhi? Begitu. Man anta ya akhi? Ya, tafid. Tayyib, bagus. Antum lanjut, akhi. Iya, kan giliran. Cara baca talib itu jangan talibun. Itu sering memang, ya. Lamnya jadi ditarik gitu, jadi akhirnya panjang. Jadi yang panjang itu to-nya. Ana talibun jadi dunia gitu. Ulangi. Ana talibun jadi dunia. Nah, gitu. Berikutnya. Mas muka. Antum. Ismi Ahmad. Bagus. Berikutnya. Min aina anta. Nah, ini baru yang ini. Min aina. Min aina anta ini, betul. Pakistan. Bukan basik apa? Pakistan. Kira-kira Pakistan itu negara apa? Iya, maksudnya Pakistan, ya. Bukan Pakistan, tapi Pakistan. Ana min Pakistan. Gitu. Terus, ya. Indi sar'atu dafatirah liman hiya. Betul. Kenapa sih? Harusnya tadi. Ya, sekarang enggak apa-apa. Nanti baca dulu. Kemudian nanti baru diulang lagi, enggak apa-apa artinya. Sok, lanjut. Oke. Heeh. Bukan Hamud. Li Hamidin, ya. Iya. Iya, bagus. Kembali ke awal, antum, Mahi. Ahada kitabuka ya Muhammadu. Sebentar, itu agak kaku tuh baca ahadanya. Perlu dipahami, haknya itu nanti 2 harokat. Jadi dia bukan pendek, ya, tapi ahada. Ahada kitabuka ya Muhammadu. Ulangi. Ahada kitabuka ya Muhammadu. Bagus. Berikutnya. Ahada kitabu hamjata. Ya, betul. Aina aliyun ya ikhwanu. Betul. Dhahaba ila riyadi. Ya, terus? Wa aina yaqubu? Dhahaba ila Makkata. Bagus. Aina Ishaqu? Kharaja ila al-Madinah. Bagus. Berikutnya? Mada kharaja? Terakhir? Kharaja qabla khamsi daqaiqa. Bagus. Baik, berikutnya coba terjemahkan. Ya, terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, agar apa yang kita baca ini faham arahnya kemana, ya gitu. Tafadhal dari antum, ahi. Jadi langsung aja menerjemahkan. Siapa kamu, ya? Siapa kamu, saudaraku? Ya, gitu. Siapa Anda, wahai saudaraku? Atau siapa kamu, wahai saudaraku? Berikutnya. Langsung. Ya, saya pelajar yang baru. Berikutnya. Siapa namamu? Iya. Nama saya Ahmad. Bagus. Dari mana kamu? Saya dari Pakistan. Antum? Di sisiku ada 7 buku tulis. Macam apa? Iya. Iya. Kenapa? Iya, memang indi itu bisa maknanya saya memiliki. Ya, atau indi itu pada saya. Ya, di sisi maksudnya ya. Memang sih kalau diartikan di sisiku seolah-olah kayak di samping, ya. Ya, artinya bahasa kita yang mudahnya ya, pada saya, artinya pada saya ini apakah di tasnya, apakah di mejanya, apakah yang dia pegang, dipegang tangannya, ya. Al-Muhim tidak bukan kepunyaan, tidak mesti kepunyaan, ya. Ya, kita katakanlah kita guru itu misalkan, ini saya ada 7 buku nih, gitu kan. Ya, kadang-kadang nggak bisa diartikan, ya, secara zauknya itu seperti itu. Ini ada 7 buku nih di saya, ada 7 buku nih, milik siapa ini, nah gitu kan. Enggak mesti juga. Ya, enggak mesti, ya. Ini bahasa ini saja. Sih, ya. Tetapi supaya memudahkan di antaranya ya gunakan kata indi. Indi pada saya atau di saya, ya gitu ya. Karena kalau kita ucapkan fi, ya jarang dipakai. Indi itu ya maksudnya ada di saya, ada di saya. Sab'atu dafatira liman hiya. Di saya ada 7 buku tulis. Milik siapa ini? Nah, menunjukkan ini milik murid-muridnya. Ya, milik murid-muridnya bukunya, bukan milik dia. Nah, kemudian berikutnya siapa? Hati. Ya. Hati itu fi'il amr, ya, fi'il amr dia. Hati. Artinya kemarikan. Kemarikan atau bawa kemari. Iya, kemari. Kemarikan atau bawa kemari. Perlihatkan, bisa juga perlihatkan. Perlihatkan. Kulhatu burhanakum. Katakanlah, datangkan atau perlihatkan. Bawa sini bukti-bukti kalian. In kuntum shadiqin, kan gitu ya. Kulhatu burhanakum. Hat. Sini, bawa sini, lihat gitu. Coba sini lihat. Nah gitu. Jadi artinya ketika hati ya Ustaz, dia meminta, coba lihat sini Ustaz, coba bukunya, lihat gitu ya, perlihatkan. Mungkin bukunya masih ada di tas, atau di kresek, ya, atau di sorok, di laci, ya gitu misalkan ya. Terus, terjemahnya? Bawa ke sini, naik Ustaz. Ini punya li, hadha li. Hadha ini? Saya. Iya, hadha li, ini saya, ini punya saya. Ya. Dan ini milik Hamid. Ya. Dan ini milik Ibrahim. Ya. Dan ini milik Usman. Dan ini milik Yusuf. Dan ini milik Tolha. Ya. Sebenarnya dalam bahasa Arab kalau tanda koma itu dengan kata uwa. Jadi dalam bahasa Arab itu jarang ada koma. Itu diwakilkan atau di wujudkan dengan kata wa. Wa di dalam bahasa Indonesia nya koma. Jadi kalau kita ucapkan gini, ini punya saya, ini punya Muhammad, ini punya Hamid, ini, nah gitu. Jadi itu jadi wa-nya enggak perlu. Sebab kalau dibaca dan itu tidak enak dengarannya, iya. Nanti mungkin terakhir ya ketika ini punya Yusuf dan ini punya Tolha. Nah, kalau udah terakhir dan itu ya sudah selesai. Jadi jangan dari pertama dan. Itu nanti kedengarannya kurang enak itu. Paling berhenti aja. Ini punya saya. Ini Muhammad. Ini punya Hamid. Ini punya Ibrahim. Ini punya Utsman. Ini punya Yusuf. Dan ini punya Tolha. Baru selesai. Terus berikutnya. Ahadha kitabuka. Ya, kitabnya engkau. Apakah ini kitabnya engkau? Ah, iya. Ahadha kitabuka. Apakah ini milik? Apakah ini kitab milikmu? Apakah ini kitabmu, wahai Muhammad? Ahadha kitabuka ya Muhammad. Apakah ini kitabmu, wahai Muhammad? Gitu ya. Terus berikutnya? Ah, begitu. Berikutnya. Di mana Ali, wahai saudaraku? Saudara-saudara. Ya, enggak ada saudaraku kan, tetapi memang maksudnya saudaraku, tetapi ya ikhwan itu artinya wahai para saudara. Ya, wahai saudara-saudara. Iya. Karena di hadapnya ada Ahmad, ada Abbas, ada Muhammad gitu kan. Aina Aliun ya ikhwan? Jawabannya? Pergi ke Riyadh. Ya. Zahaba ila Riyadh, telah pergi ke Riyadh. Ya, zahaba itu fil madi. Telah pergi ke Riyadh. Berikutnya. Ke mana ya? Ya. Dia pergi ke Mekah. Berikutnya. Di mana Ishaq? Hah? Keluar. Keluar ke mana? Ada ilal mudirinya. Ke mudir kepala sekolah. Ah, iya. Telah keluar ke kepala sekolah. Telah keluar ke kepala sekolah. Terus ya? Mata itu artinya kapan? Mata ini kapan? Kapan keluarnya? Iya, kalau pergi zahaba. Kalau kharaja keluar. Kapan keluar? Terus jawabannya terakhir. Dia keluar sebelum. Ya tadi ada bilang qabla khamsi daqaiqa itu maknanya 5 menit yang lalu. Jadi kalau pakai fil madi justru pakainya qabla. Ya jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah ya, dia sudah keluar sebelum 5 menit yang sebelum 5 menit. Jadi sebelumnya itu patokannya dari awal, dari ini. Dari sekarang sampai sebelumnya gitu. Sebelum 5 menit. Artinya kalau bahasa kitanya supaya agak mudah dipahami, dia sudah keluar 5 menit yang lalu. 5 menit yang lalu ya. Kalau dipahami sebelum 5 menit startnya dari sekarang kemudian dihitung 5 menit ke belakang, mumet nantinya. Mendingan intinya dia sudah keluar 5 menit yang lalu. Itu sudah patokan itu, sudah baku lah ya, sudah baku. Jangan pakai ba'da justru. Kalau urusannya waktu, pakainya qobla kalau fil madi. Ya gitu. Itu ya sekilas tentang terjemahannya. Alhamdulillah sudah paham kan? Jadi berkaitan dengan isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Ketika isim-isim yang tidak bisa ditanwin itu terutama ketika bertemu dengan huruf jar. Terutama ketika bertemu dengan huruf jar, maka dia tidak bisa ditanwin. Ya. Contoh misalkan Ibrahim. Ini kalau dalam keadaan normal bunyinya begini, nggak bisa Ibrahimun, nggak bisa. Tapi Ibrahimu. Nah, ketika dia ada yang memajrurkan, membuat harokatnya itu jadi kasroh, misalkan li ya, li Ibrahim, miliknya Ibrahim. Maka harokatnya bukan li Ibrahimi, tetapi li Ibrahima. Padahal ada huruf yang menjarkan li. Tanda kasrohnya fathah li Ibrahima. Nah, Ibrahimu li Ibrahima atau misalkan baitu. Rumahnya Ibrahim. Nah, ini juga secara hukum Ibrahimnya itu harusnya apa? Majrur kasroh karena mudhof. Ya, wa mudhofun ilaih kata majmuk, rumahnya Ibrahim. Tetapi tanda kasrohnya juga adalah difathahkan. Baitu Ibrahima, rumahnya Ibrahim. Semua isim-isim yang ghairu musharif yang di dalam pelajaran sebelumnya itu, ini hukumnya seperti ini. Ya, ketika dia dikasrohkan fathah. Ketika dikasrohkan dengan idhofah fathah. Ya, fathah juga. Li Ibrahim, baitu Ibrahim. Ah, begitu. Ketika dalam keadaan normal Ibrahim tidak bisa tanwin. Ya, itu ada berapa macam kemarin? Ada 6. Ya, kalau kita mau kembali ke itu ada 6. Ada 6 poin. Tetapi 6-nya itu ada yang 1, ada yang 2. Totalnya sih 11, ya, totalnya ada 11. Baiklah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke tamarin, kalau sudah paham semua. Tamrin yang ke-1, perhatikan ta'ammalil amsilata al-atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Kita akan baca bersama ya. Ini untuk membandingkan bahwa kalimat yang pertama munsharif, kalimat yang kedua ghairu munsharif ya. Kita baca. Muhammadun min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin kitabu Muhammadin. Ayo baca Muhammadun. Muhammadun min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin kitabu Muhammadin. Nah, coba lihat. Ya. Dia dibaca dengan tanwin. Namanya mun munsharif berarti Muhammadun. Ketika ada huruf jar min Muhammadin. Ketika ada huruf jar lagi ila Muhammadin. Ada huruf jar lagi li Muhammadin. Kemudian ketika diidhofahkan kitabu Muhammadin. Ya. Jadi dia munsharif namanya, bertanwin. Sekarang bandingkan yang kalimat kedua, tidak bisa ditanwin. Kita baca ya. Zainabu min Zainaba ila Zainaba li Zainaba kitabu Zainaba. Ah begitu ya. Contohnya adalah kata Zainabu. Ini namanya alam al-alam atau alismul muannas, nama orang perempuan. Semua nama orang perempuan hampir 100% itu ghairu musharif, tidak bisa ditanwin ya. Tidak bisa ditanwin. Contohnya Zainab. Zainab ya, itu dalam keadaan normalnya dia cuman dhammah, tidak bisa ditanwin. Ya, ketika ada huruf jar min Zainaba. Ketika ada huruf jar lagi ila Zainaba. Ketika ada huruf jar lagi li Zainaba. Ketika dia diidhofahkan ya, kata majemuk mudhof wa mudhof ilaih ya, kata majemuk kitabu Zainaba, kitabnya Zainab. Ya, kitabnya Zainab, buku tulisnya Zainab. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami ya, insyaallah ya. Ini ciri-cirinya. Dan ini termasuk yang pembahasan penting ya, pembahasan yang penting. Tamrin yang kedua, yang berikutnya tentang latihan baca. Latihan baca kitab gundul ya di sini, karena di sini tidak ada harokat, jadi harus hati-hati bacanya. Ya. Dibaca, kemudian nanti yang teman sebelahnya mengartikan, menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nanti setelah mengartikan baca nomor 2 yang bahasa Arabnya. Terus gitu, jadi berantai, ya. Berkait-kaitan ya, saling berkait. Antum nomor 1 ya, terakhir tadi dari sini sekarang antum nomor 1. Nanti yang sebelahnya nerjemahin ya, gitu biar gantian. Semuanya kebagian insyaallah. Tafadhol. Hadzal kitabu li Muhammadin wa dzalika li Zainaba. Bagus. Apa artinya? Ini kitabnya Muhammad. Kitab ini, hadzal kitabu, kitab ini milik Muhammad. Kitab ini milik Muhammad. Dan kitab itu milik Zainab. Bagus. Ya, itu terjemahannya. Sekarang antum baca nomor 2 bahasa Arabnya gimana? Lanjut. Ya, lanjut. Zahaba. Khalidun. Betul. Ila. Ah, di sini. Ahmad. Ahmad. Ila Ahmada. Karena Ahmadu itu termasuk isim yang ghairu musharif karena dia namanya seperti wazan fi'il, yakni af'alu. Ya, Ahmadu, Anwaru, Akbaru. Ya, kemarin itu kan ada as'adu itu nama-nama yang berwazan fi'il. Kalau Khalidnya dun, ya artinya dia tanwin karena Khalidun itu dia munsharif. Khalidun itu dia bertanwin. Tapi kalau Ahmad, Ahmadu itu tidak bisa ditanwin. Jadi ketika ada ila Ahmada. Gitu. Dzahaba Khalidun ila Ahmada. Apa artinya? Ya. Munsharif itu bertanwin. Munsharif itu artinya bisa bertanwin. Munsharif. Bahasa Indonesia-nya yang bisa bertanwin, jadi yang bisa berubah. Munsharif itu artinya munsariful ya, kalau itu yang di tasrif atau yang bisa ditasrif. Insorofa, yang bisa berubah. Yang ditasrif atau yang bisa berubah gitu ya. Secara bahasa munsharif artinya insarafa artinya yang bisa dirubah, rubah-rubah. Nah, rubah-rubah itu bahasa yang lainnya namanya mu'rab. Jadi dia itu yang bisa dirubah-rubah harokatnya. Harokatnya bisa berubah-rubah. Dalam hal ini anggapan yang paling kuatnya itu adalah tanwin gitu. Kalau tanwin ya tanwin bisa un, bisa an, bisa in gitu ya. Itu udah pasti bisa juga bisa dibikin u atau a atau i. Jadi semuanya bisa harokatnya. Kalau yang munsharif ini, munsharif seperti Muhammadun. Kata Muhammadun, maka itu bisa bermacam-macam bunyinya. Muhammadun. Contoh ya, Muhammadun. Itu bisa dibaca Muhammadan, bisa dibaca Muhammadin, bisa dibaca Muhammadu, bisa dibaca Muhammada, bisa dibaca Muhammadin. Ini, jadi kalau munsharif ini harokatnya lengkap. Lengkap. Lawannya munsharif apa? Ghairu munsharif. Lawannya munsharif adalah ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Tidak berubah-ubah. Tidak bisa di utamanya, anggapan utamanya adalah ghairu munsharifin adalah tidak bisa ditanwin. Tidak bisa ditanwin. Jadi harokatnya terbatas. Hanya harokatnya itu cuma tiga, biasanya u, a atau a lagi. Ya, artinya gini. Dalam keadaan rofa u, dalam keadaan nasab a, dalam keadaan majrur a lagi. Jadi harokatnya kalau dirinci cuma dua. Ya, kalau dipukul rata, kalau disingkat cuma dua saja, u sama a saja. Nah, jadi terbatas, tidak selengkap tadi. Bisa un, bisa an, bisa in, bisa u, bisa a, bisa i. Jadi cuma terbatas dua. Nah ini namanya ghairu munsharif. Ya secara umum bahwa kata-kata dalam bahasa Arab yang namanya isim itu munsharif. Ya, perbandingannya itu banyak munsharifnya perbandingannya. Mungkin yang ghairu munsharifnya itu ya kurang lebih seperempatnya lah. Ini yang 25%, ini yang 75%. Nah ini munsharif semua bertanwin. Yang sedikit ini adalah tidak bisa bertanwin. Tapi kalau kita nggak tahu repot, jadi harus tahu yang sedikit ini. Oh gitu ya. Ya mau nggak mau itu kalau kita buka kitab, ini kan kita dalam ini kan hanya daftar isi dasul awal, dasul tsani, dasul. Tapi kalau buku yang lain misalnya nahu gitu ya. Ya pelajaran nahu ya, pelajaran tata bahasa atau fathu tsaniyah aja ya syarah matan jurmiyah. Nah itu sudah poin-poin atau istilah-istilah yang mau tidak mau harus dilewati. Mau tidak mau harus satu persatu diketahui. Ya. Tapi memang cara pemapalannya harusnya pelan-pelan. Sedikit-sedikit gitu ya. Maka sebenarnya ikhwah yang misalkan belajar dari awal, itu pasti banyak tahu. Ya. Dia sudah banyak dapat ini. Gitu. Ketika antum misalkan ketika dapatnya awalnya mulai dari akhir, ya memang banyak yang sepertinya... Iya. Gimana? Iya. Itu beda itu masalah ini. Ya masalah terutama yang berkaitan dengan kebahagiaan atau kecelakaan atau sengsaranya gitu ya. Kalau ini kan masalah ilmu, jadi beda. Itu lain urusannya ya. Kalau innamal a'malu bil khawatim katanya dengan keimanan ya, kaitannya dengan keimanan ya, dengan ini, dengan akidah ya, dengan takdir. Tapi kalau ini ya harus dari awal. Enggak bisa. Enggak ada ilmu kalau gitu, udah aja enggak usah belajar ya. Enggak usah belajar, kira-kira dibutuhkan innamal a'malu bil khawatim, terus mau ngapa dia? Kan enggak mungkin bisa ya. Dikatakan ilmu itu adalah dari mulai yang kecil sampai yang besar kan gitu ya. Dari mulai yang ringkas-ringkas sampai yang rumit-rumit kan gitu kan. Baik. Jadi itu ya. Jadi intinya dibaca Zahaba Khalidun ila Ahmada. Ila Ahmada ya gitu ya. Nomor 3. Artinya sudah belum tadi. Zahaba Khalidun ila Ahmada. Khalid pergi ke Ahmad. Ah, begitu. Khalid telah pergi ke Ahmad. Nah, itu nomor 3 gimana bahasa Arabnya? Zahaba Abi ila Makkah. Hmm. Wa zahaba anni ila Ahsan, bagus sekali. Zahaba abi ila Makkata wa zahaba ammi ila Juddata. Ya, bacaannya bagus. Ya, mumtaz. Nah, sekarang artinya apa? Bukan. Kalau ammi ini bukan ummi. Jeddah, iya. Paman dalam bahasa Arab itu kalau dilihat dari asalnya, dilihat dari apakah dari pihak ayah atau dari pihak ibu, ada perbedaan. Ya, paman itu kalau dari pihak bapak ada istilahnya, kalau paman dari pihak ibu ada istilahnya. Nah, kalau ami dari pihak siapa ini? Dari pihak bapak. Nah, kalau dilihat dari pihak ibu apa namanya? Khalun, ya, khalun. Iya, khal. Nah, ini paman juga artinya. Tetapi dari pihak ibu namanya khal. Tapi kalau dari pihak ayah, paman, namanya ammun. Am. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia jadi om ini. Om itu dari sini, dari am. Kalau paman saya, ammi. Nah, itu. Tetap ada juga ammi diartikan dengan mertua saya. Mertua. Itu juga bisa dengan ammi. Memanggil ammi. Bisa, iya. Bahkan ini sudah, apa namanya, ma'ruf di kalangan di kalangan Arab ketika manggil bapak mertuanya itu ammi gitu. Tapi arti asalnya adalah paman. Arti asalnya adalah paman. Ammun dengan kholun. Kalau yang bibinya tinggal tambahkan saja ta marbutah. Ammatun sama kholatun. Kalau dalam bahasa di sini aleh. Itu sama aleh, itu sama ameh ya gitu. Itu maksudnya bibi. Sama ameh aja sana, sama ameh. Maksudnya ammati. Tapi kalau yang fusanya, ammi sama khali atau ammati atau kholati. Nah, ini dari pihak bapak, ini dari pihak ibu. Kalau di Indonesia gak ada perbedaan. Paman ya paman semua. Mamang, paman, gitu, om gitu kan. Nah, dari pihak ibu ya om juga. Dari pihak bapak ya om juga. Atau mamang gitu ya. Tapi dalam masalah itu dibedain. Zahaba abi ila Makkata wa zahaba ammi ila Juddata. Kalau ibu atau ummi bukan pakai ain tapi pakai hamzah. Ummun. Ah, ini ummun. Ummun artinya ibu. Ummun artinya ibu. Nah, gitu. Kalau orang yang lebih tua itu manggilnya pada ammi. Iya, ada beberapa artinya beberapa penggunaan bisa tadi ya, bisa diarahkan kepada mertua atau dipanggil kepada orang yang lebih tua ya, walaupun bukan pak pertuanya. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Misalkan kita manggil orang yang misalkan yang lebih tua daripada kita ya, seolah-olah dia adiknya bapak kita gitu gitu ya. Dan am itu dalam bahasa Arab itu bisa menunjukkan lebih tua, bisa menunjukkan lebih muda. Kalau adiknya bapak ya ammi. Kakaknya bapak juga ambil lagi sama. Kalau di kita kan dibedain paman. Kalau yang lebih tua daripada pak kita pak de gitu kan. Tapi dalam bahasa Arab tidak ada. Ada pak de itu apa nggak ada artinya? Tidak ada. Artinya amin semua, am semua. Nah, gitu. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang dia itu lebih tua daripada kita, kita panggil di Saudi misalkan, kam hada ya ammi, labas nggak apa gitu. Panggil saja ammi. Itu mereka senang dipanggil itu mereka senang. Seperti akrab gitu. Jadi menunjukkan keakraban kita itu kita panggil dia ammi ya, atau misalkan akhi ya, atau sayyidi ya, ammi. Nah, termasuk pemuliaan. Nah, gitu ya. Termasuk pemuliaan. Daripada kita manggil namanya gitu. Daripada kita panggil namanya langsung ya. Misalkan ya Muhammad padahal dia lebih tua. Tapi kita hormatin dengan ya ammi, kaifaluk ya ammi gitu ya. Atau kaifaluk ya akhi atau kaifaluk ya sayyidi. Nah itu, atau kaifahaluk, apalagi mereka dipanggil dengan abu gitu. Misalnya Aba Abdurrahman, atau Aba Abdillah, itu mereka senang sekali. Ya kaifahaluk ya Aba Muhammad, itu mereka gimana gitu. Senang lah pokoknya menunjukkan akrab gitu. Menunjukkan akrab. Seperti itu. Menunjukkan akrab. Dan kita santun, dinilai santun dengan itu. Dinilai sopan. Daripada kita manggil namanya, ya misalkan namanya dia Syekh. Misalkan Syekh siapa gitu, ya Syekh Fulan, kita panggil namanya Fulan, itu tidak sopan, tidak sopan. Baik, Nah, tadi ya, jadi sudah dibaca. Sekarang antum bahasa Arabnya nomor 4. Nah, bahasa Arabnya dulu ya. Marwana. Iya. Iya. Ukhtu Marwana maridatun. Apa artinya? Saudara perempuannya Marwan sakit. Sakit. Nah, yang sakit siapa? Marwannya apa ukhtunya? Yang sakit ini Marwannya apa ukhtunya? Ukhtunya. Ya, Marwananya itu karena mudhofun ilaih disandarkan. Ya, saudaranya Marwan, saudara perempuannya Marwan. Ya, maridah. Marwan kenapa dibaca dengan fathah? Karena tadi ghairu musharif, ya. Mudhofun ilaih. Ya, dalam, jadi dia idhofah. Ya, ada istilah idhofah. Ada salah. Ada istilahnya idhofah, ada istilahnya mudhof wa mudhofun ilaih gitu ya istilahnya. Mudhof wa mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Itu dua-duanya sering kita dengar, ada istilahnya idhofah, ada istilahnya mudhof wa mudhofun ilaih gitu ya. Intinya sih sama aja. Kalau idhofah artinya penyandaran, kalau mudhof wa mudhofun ilaih adalah maksudnya yang disandarkan dan yang disandarkan kepadanya gitu. Jadi seperti tadi ukhtu Marwana. Ukhtu Marwana. Marwana. Ukhtu Marwana. Kalau kita sebutkan ini idhofah penyandaran ya, penyandaran. Jadi penyandaran dari kata kedua kepada kata satu gitu ya. Kata kedua kepada kata ke satu. Penyandaran. Ya gitu ya. Nah. Kemudian kalau kita katakan mudhof wa mudhofun ilaih ini yang mudhof, ini yang mudhofun ilaih. Disandarkan dan disandarkan kepadanya. Nah, gitu. Ini kata yang disandarkan, ini kata yang disandarkan kepadanya, ilaihi. Mudhof wa mudhofun ilaih. Paham ya? Jadi intinya atau dengan kata lain kalau dikatakan idhofah adalah penyandaran adalah kata yang ke satu kepada kata yang kedua. Sama saja. Ya. Sama saja. Jadi ukhtu Marwan. Ukhtu Marwan. Ya. Baik. Satu lagi atau tadi sudah sampai ukhtu Marwana maridatun ya. Mungkin satu orang satu lagi aja ya biar dua-dua ya, dua-dua. Tafadhol antum yang nomor 5-nya berarti. Aina zauju Khadijata huwa fi Landana. Bagus. Bacanya sudah betul. Aina zauju Khadijata huwa fi Landana. Coba sekarang sebelum kita menerjemahkan lebih panjang, apa arti Landana? London. Ya, negara, kota ya, kota London, ibu kota Inggris. Nah, sekarang coba terjemahin. Aina zauju Khadijata? Di mana suaminya Khadijah? Dia di London. Ya, betul. Di sini ada dua kata yang ghairu munsharif. Kata apa saja itu? Khadijah sama London, Landanu ya. Khadijah sama London. Khadijah dibaca dengan ta karena dia mudhof ilaih. Dia yang disandarkan kepadanya. Gitu. Khadijata, zauju, Khadijata. Kemudian yang kedua adalah kata Landanu. Harusnya kan kalau ada fi kan dia majrur. Ya, dia menjadi jar dibacanya. Tapi karena dia termasuk yang tidak bisa ditanwin, ghairu musharif, ya, maka tanda kasrohnya adalah fathah. Huwa fi Landana. Kalau dibaca dengan huwa fi Landani, salah. Ya, salah dia. Jadi menyalahi kaidah. Menyalahi peraturan gitu ya. Menyalahi hukum dalam bahasa Arab. Karena yang tadi, kurang lebih sedikit kata-kata yang 25% ini, kelompok 25% ini perlakuannya khusus. Tidak bisa ditanwin. Begitu ya. Itu namanya jenis-jenis yang, dan ini harus dihafal. Ya. Kalau kita menghafal yang ini, di luar ini berarti apa? Kalau kita paham ini, yang alaman sebelumnya, berarti di luar ini berarti apa? Ya munsharif berarti, ya. Di luar pembahasan ini maka dia munsharif semua. Gitu, di luar ini, gitu aja. Jadi kita hafal. Kemarin sudah dua kali ana sampaikan sebenarnya jenis-jenisnya ini ya. Gitu. Baik. Berikutnya nomor antumahi nomor 6. Nomor anda. Betul. Betul. Bagus. Bagus sekali. Bacanya betul. Sayyaratu Hamidin Jadidatun. Wa sayyaratu Ibrahim qadimatun. Nah. Apa artinya? Mobil. Iya, mobil. Sayyarah itu mobil. Iya. Iya, sayyarah. Iya. Mobilnya. Mobilnya hamil. Jadi dah. Baru. Baru, ya. Dan mobilnya Ibrahim lama. Lama, iya. Lawan daripada baru adalah lama. Lawan daripada jadidah qadimah. Ah, iya, betul. Jadi mobilnya Hamid, ya, itu kan mudhaf wa mudhafun ilaih, ya. Khabarnya jadidatun. Mobilnya Hamid, ini enggak ada masalah nih. Dia munsharif semua. Sayyaratu Hamidin jadidatun, ya. Kemudian wasayyaratu Ibrahim qadimatun. Nah, di sini ada kasus pada kata Ibrahim, dia tidak bisa ditanwin. Seperti layaknya Hamidin, ya, sebelumnya. Tapi di sini wasayyaratu Ibrahim qadimatun. Dan mobilnya Ibrahim lama atau kuno. Ya, bisa lama atau kuno. Ya, usang qadimah. Ya, gitu ya. Sudah lama, sudah kuno. Baik, nomor 7 sekarang bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya antum. Ah, lamnya pendek. Kho, yang panjang dua, yang panjang itu huruf kho-nya. Baitu kho. Ah, di sini mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Baitu kholi. Dia munsharif, berarti dia tanda kasrahnya ketika mudhafun ilaih itu harus tanwin. Ya, harus kasrah. Berarti apa? Baitu kholi din. Baitu kholi din sama dengan yang di atas, sayyaratu Hamidin hukumnya. Jadi baitu Khalidin kabirun. Nah, iya, dia khabar, berita. Hah? Besar. Kabirun kan? Beda. Kabirun. Baitu Usamata. Sahirun. Nah, iya. Dari awal enggak ada masalah, artinya dia normal. Baitu Khalidin kabirun. Ya, dia munsharif semua. Wa baitu Usamata. Nah, kasusnya dikata Usamata. Kenapa? Ghairu munsharif, ya. Namanya adalah nama perempuan dalam lafaz, tapi maknanya muzakkar. Maknanya adalah laki-laki, yaitu nama orang laki-laki. Dan rumahnya Usama kecil. Usamata dibaca dengan fathah, ya, karena dia ghairu munsharif. Wabaitu Usamata. Enggak boleh wabaitu Usamati, enggak boleh. Ya, ketika dibaca Usamati dia salah itu, menyalahi kaidah. Rumahnya Khalid besar dan rumahnya Usama kecil. Nah, sekarang antum bahasa apanya, ya? Harusnya tadi yang terjemahin siapa? Hah? Oh iya, kok anak jadi malah anak yang mengartikan. Ya udah, enggak apa-apa. Berarti bonus ke antum nomor 8 langsung. Bonus. Langsung bahasa Arabnya. Betul? Apa ini? Baghdada. Iya, Baghdada. Dia termasuk yang ghairu munsharif. Ya, alam ajam. Ya, isim ajam. Isim ajam itu dia ghairu munsharif, ya. Artinya nama yang bukan dari bahasa Arab. Baghdad itu walaupun di dekat sana tetapi dia bukan bahasa Arab. Kita ulangi betul bacanya. Aina zahaba abuka? Salah. Harusnya bukan abuka. Karena yang dipanggilnya Laila, dia kan perempuan Laila. Nah, maka domirnya abuki. Iya, abuki kan. Aina zahaba abuki ya Laila? Zahaba ila Baghdad. Nah, berarti sekalian antum terakhir, ya, diterjemahkan. Soalnya kalau nanti di sini ini nggak berhenti. Kalau antum ke sini yang terjemahin nanti terus lagi jadinya. Nah, sekarang pamungkasnya adalah antum. Nah, kalau di sini menunjukkan sudah arah, ya, pergi atau keluar itu langsung kemana aja. Jadi kemana pergi bapakmu, wahai Laila? Kemana bapakmu telah pergi? Ya, jadi karena dia udah menunjukkan arah tuh, bukan tempat yang di dalam, itu baru di mana? Di dalam. Ya, dari mana? Ya, itu. Atau di sini kalau udah zahabah itu kan pergi. Berarti yang pas terjemahnya ke mana? Ulangi lagi, ke mana? Kemana bapakmu pergi? Hmm? Ya, betul. Awal-awal enggak ada masalah sebenarnya, hanya mungkin Laila. Laila itu juga termasuk, dia itu artinya ghairu musharif. Hanya di sini tidak kelihatan karena dia munada, dipanggil. Wahai Laila. Ya Laila. Nah, ketika kasusnya Baghdad bertemu dengan huruf jar sebelumnya, maka tanda kasrohnya dengan fathah. Zahaba ila Baghdada, bukan Baghdadi. Ya gitu. Karena itu tadi ghairu munsharif. Dia nama yang bukan dari bahasa Arab, seperti kemarin itu adalah misalkan William, Edward, Baris, Pakistan, Baghdad dan seterusnya. Baik, Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, labas ya, masih mungkin tadi Anda sudah berpikir ini sudah selesai ini, tapi masih belum selesai, enggak apa-apa. Ya, yang penting kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari ini nafian. Allah rabbana ya ij'alana ij'al ulumana uluman nafi'atan wa mubarakah, ya jadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah an yasimana, yakni nas'alullaha an yasimana ulumana uluman nafi'atan, ilmu yang bermanfaat. Sampai di sini dulu naktafi bihadza, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pekan mendatang insyaallah malam Kamis. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.